Terima kasih. mengucapkan terima kasih buat bapaknya, semoga tambah banyak rezekinya. Amin. Lo samain kok carry mas. Mas, aduh, samain gak sakit tau mas. Terima kasih bos. Samain gak ketiban sapi. Luar biasa. Makasih. Pemuda-pemuda Petraga memang luar biasa banget ya. Iya dong ayah. Yang namanya rupiah tidak ada habisnya. Iya dong, aku tinggal memetik aja ya. Alhamdulillah. Apa mas? Tasya. Oke. Dikasih yang terindah dan yang terbaik ya. Selamat malam semuanya, assalamualaikum. Selamat malam semuanya, assalamualaikum.